الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. Alhamdulillah rahimahumullah rahimahumullah jami'an. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih hadir di masjid ini. Kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, masih dalam muamalah, yaitu jual beli. Istilah-istilah yang sudah kita sebutkan sudah banyak, tinggal ada beberapa istilah yang perlu dalam muamalah. Karena buku ini adalah ringkas, masih banyak istilah-istilah yang lain. Kita lanjutkan bab yang selanjutnya, babul musabaqah wal mughalabah, bab tentang perlombaan, adu ketangkasan. Adapun perlombaan ini ada tiga macam. Ada yang ya juzu di iwadi wa ghairi, ada yang perlombaan dengan hadiah ataupun tidak. Seperti misalnya perlombaan pacu kuda, perlombaan apa namanya, unta atau memanah. Ini jenis yang pertama. Jadi kalau memanah misalnya, atau itu boleh dengan hadiah, boleh dengan tidak. Artinya perlombaan seperti ini adalah boleh. Termasuk di dalamnya misalnya apa namanya, pacuan kuda, pacuan unta ini disebutkan. Kemudian ada yang perlombaan yang tidak boleh dengan hadiah. Ini tidak boleh ada hadiah. Ini yang kedua, atau tidak boleh ada imbalan. Kalau perlombaan tidak boleh ada imbalan. Artinya selain yang disebutkan dari poin 1, seperti misalnya apa, perlombaan dengan dadu, catur, ini adalah termasuk perlombaan yang diharamkan secara mutlak. Adapun selain dari keduanya di atas, yang ketiga itu adalah perlombaan yang masuk dalam kategori judi, dan itu adalah haram. Ya, seperti misalnya perlombaan apa saja yang kita katakan yang masuk dalam kategori judi. Seperti kemarin kita sebutkan membeli kupon jalan santai, atau jalan apa namanya, atau sepeda santai, beli tiket, beli kupon untuk dapat hadiah, ini masuk dalam kategori judi. Karena perlombaan yang dibolehkan itu memang ada para ulama menyebutkan bahwa hanya tertentu saja, tidak semua perlombaan itu ini adalah termasuk boleh. Adapun yang disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, la sabaqa illa fi khufin au naslin au hafirin, rawahu Ahmad as-Salasa, bahwa tidak ada perlombaan kecuali pada tiga. Yang pertama adalah pacuan kuda, yang kedua adalah memanah, yang ketiga adalah menunggang unta. Jadi hanya kalau disebutkan dalam hadis ada tiga. Jadi para ulama mengatakan bahwa yang boleh ada hadiah atau tidak yaitu adalah perlombaan ini. Adapun yang lain, sebenarnya para ulama juga membolehkan adanya apa namanya, misalnya apa namanya, balap mobil, motor. masuk dalam kategori kendaraan. Ya Allah taala. Kemudian istilah yang selanjutnya adalah babul ghasab. Al-ghasab itu adalah al-istilah ala malil ghair bi ghairi haqqin. Adalah menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dia mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ini ghasab. Apa bedanya dengan pencurian? Apa bedanya dengan lis? Apa itu pencopet, copet? Karena istilah sama, mengambil harta orang lain. Cuma kalau pencurian itu mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara yang tidak benar, itu kalau pencurian. Tapi kalau misalnya apa namanya, itu di tempat tersembunyi. Tapi kalau copet, itu adalah mengambil orang lain dengan cara tersembunyi di tempat keramaian. Tapi kalau gosok, itu adalah apa? Dia ingin menguasai harta orang lain, mengambil cara orang lain dengan tanpa benar, baik itu di tempat tersembunyi ataupun terang-terangan. Misalnya apa? Dia lihat pergi dari masjid, katanya apa namanya, pergi dengan membawa yang jelek, pulang dengan yang bagus. Artinya apa? Pergi ke masjid pakai sendal jelek, pulangnya pakai sendal bagus. Ini adalah gosok namanya. Jadi dia mengambil sendal orang lain di masjid dengan cara yang tidak benar, atau mengambil baju temannya atau dengan tanpa izin. Gosok ini masuk dalam kategori walaupun itu adalah sama-sama teman, sama-sama plus apa namanya, sejawat. Jadi mengambil dengan tanpa izin itu namanya gosok. Maka tidak boleh, kecuali ada izin secara umum. Silakan kamu pakai yang saya punya, ya boleh. Nah, misalnya apa, gosok memakai sabun temannya tanpa izin, itu namanya gosok. Memakai sampo temannya tanpa izin, itu juga namanya gosok. Jadi apa namanya, sendal, baju, celana, apa saja, sarung, nah, yang dipakai dari temannya tanpa izin, itu masuk dalam kategori gosok. Dan gosok ini adalah tentunya muharram, diharamkan berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tata shibra minal ardi zulman. Siapa yang mengambil satu jengkal tanah dari orang lain, artinya tanah orang lain diambil satu jengkal saja, maka apa? Tawakkalallahu bihi yaumal qiyamah min sabari ardi. Maka akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, itu dari 7 lapis bumi. Bayangkan satu jengkal lagi kita ngambil tanah orang lain, maka apa? Bumi dari atas permukaan bumi sampai ke bawah, sampai dasar bumi, itu akan apa, dikalungkan di lehernya orang yang mengambil dengan cara yang zulman. Artinya dengan cara mengambil dengan tanpa izin, atau memang mengambil secara zulum dengan kezaliman. Maka kewajiban orang yang gosok ini tentunya apa? Raddu li sahibihi. Dia harus mengembalikan barang yang telah diambil tanpa izin. Atau misalnya dia pergi mengatakan, saya tadi pakai sampo tanpa izin, gimana, diikhlaskan atau tidak? Kalau tidak, saya ganti. Maka apa? Itu harus dikembalikan. Jadi misalnya sendal tadi saya pakai, apa saya tadi saya pakai sendal, gimana, diikhlaskan ya? Apa namanya, diminta ke apa namanya, keikhlasannya, keridoannya, supaya apa namanya, kita ini tidak termasuk dalam kategori dosa. Itu kalau tidak mengambil syarat, kalau mengambil syarat tanpa izin namanya gosok. Tapi walaupun dia harus menggantinya itu berlipat-lipat, berlipat-lipat. Tapi kalau misalnya dia, misalnya apa namanya, merugikan, artinya itu kan kalau itu kalau kelebihan. Bagaimana kalau itu kekurangan atau kerugian? maka apa namanya, dia harus menanggung secara mutlak. Jadi kalau misalnya dia misalnya pakai sendal temannya tanpa izin, kemudian ternyata sendalnya ini kita yang pakai itu sampai rusak, kita pakai sampai kemudian apa namanya dicuri orang lain juga, maka secara mutlak kita harus mengganti. Terus kita harus mengganti barang yang kita ambil. Adapun kalau misalnya kita ganti yang bagus, itu kan mesti ada kelebihan, karena tadinya kita pakai sendal yang sudah dia pakai lama, kemudian ternyata kita yang pakai tanpa izin hilang, maka apa? Ya, mesti ada kelebihan. Kalau kelebihannya di mana? Ya sudah, itu milik pemiliknya. Artinya tidak dihitung riba, tidak dihitung apa namanya. Jadi kalau ada kelebihan, itu adalah milik ya, yang kita ambil sendalnya. Tapi kalau itu tanah, kalau berupa tanah yang kita ambil atau bangunan, maka apa? Pemilik itu berhak untuk mencabut tanaman atau mencabut membongkar bangunan. Nah, itu adalah apa yang bukan miliknya. Yang kita dapati misalnya ada pembongkaran, ada bangunan rumah dibongkar. Ya. Kenapa? Karena dia mendirikan bangunan bukan di tanahnya, itu di tanah orang lain yang bukan miliknya. Kalau dia membangun rumah yang bukan di tanah miliknya, itu namanya gosok. Kalau gosok, maka pemilik tanah ini itu berhak membongkar bangunan yang ada di atasnya. Dan kalau ada tanaman, maka dia berhak untuk mencabut tanaman tersebut. Atau pohon, dia berhak untuk menebang pohon tersebut. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, "Laisa li irti zalimin haqqun." Tidak ada apa istilahnya haknya bagi orang yang berbuat zalim, sama sekali. Kalau orang berbuat zalim itu sama sekali tidak punya hak. Kalau kita menempati bangunan, menempati sebuah tanah yang bukan milik kita tanpa izin, maka bangunan yang ada di atasnya itu boleh dibongkar oleh pemilik. Dan itu kita tidak ada hak sama sekali untuk minta ganti rugi atau apa, enggak ada. Kenapa? Karena ini adalah termasuk kezaliman. Baik, yang berikutnya babul al-ariya wal wadi'ah. Bab tentang pinjaman dan titipan. Al-ariya, pinjaman itu adalah ibahatul manfaat, adalah membolehkan untuk mengambil manfaat. Jadi minjam itu adalah boleh untuk mengambil, meminjam itu artinya membolehkan untuk mengambil manfaat dari sebuah barang atau jasa. Jadi kita misalnya saya pinjam blender ya, saya pinjam blender kemudian namanya pinjam, itu harus dikembalikan. Pinjam sendal, pinjam sepatu, pinjam artinya pinjam komputer, pinjam HP, itu namanya pinjam. Jadi membolehkan tentunya apa dari mengambil manfaat. Dan pinjam-meminjam ini adalah termasuk sunnah. Artinya apa? Sunnah ini kenapa? Karena kita ingin pemiliknya itu mendapatkan pahala karena kita meminjam barang dari dia atau jasa. Jadi ini adalah termasuk yang disunnahkan karena di situ ada unsur pahala di dalamnya. Dan itu masuk dalam kategori tentunya adalah berbuat kebaikan. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda kullu ma'rufin sadaqah. Semua yang berbuat kebaikan itu adalah dihitung sedekah. Kalau misalnya pinjamnya ini harus disyaratkan di situ, kalau rusak harus diganti, maka harus diganti. Misalnya kita pinjam blender, ya boleh pinjam, tapi nanti kalau rusak antum yang ganti ya. Iya, ya sudah, berarti itu adalah apa? Sudah termasuk kesepakatan dan itu syarat. Ketika kita pakai blender orang lain ternyata rusak, maka apa? Maka ini kita harus menanggung. Motor juga demikian, kita pinjam motor, ternyata motor ini kita kecelakaan, kita nabrak dinding, misalnya nabrak orang lain sampai motor kita rusak, maka yang meminjam ini itu harus mengganti. Itu harus mengganti barang yang kita rusakkan. Kalau tidak, maka tentunya misalnya pamannya, kalau yang nyuruh itu adalah memang pemiliknya, pemiliknya dan yang kita suruh ini memang istilahnya secara hukum dia sudah benar, secara benar, maka mengganti itu, kerugian itu tidak ada. Jadi itu dibebankan kepada pemilik. Tapi ini pinjaman, jadi pinjaman ini boleh apa saja yang selama itu mendatangkan manfaat, maka boleh kita meminjamnya. Dan hukum asalnya meminjam itu adalah boleh, sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau memang pemiliknya mengatakan tidak boleh, ya sudah, jangan dipaksa. Karena memaksakan ini termasuk kezaliman. Baik, yang berikutnya adalah al-wadiah. Al-wadiah itu artinya titipan. Titipan itu mana titipan al-wadiah alaihi duha fi hirsin misliha. Jadi dia harus menjaga di tempat yang aman. Itu namanya titipan. Titipan itu adalah dia menyimpan barang orang lain itu dengan penjagaan yang ketat. Penjagaan yang serius. Jadi jangan sampai kita lalai, teledor ketika kita dititipkan barang, kemudian kita teledor sampai kemudian barang itu rusak, barang itu hilang. Maka apa? Kalau itu rusak atau hilang, maka kita harus menanggung. Kenapa? Karena nitip, orang menitip itu kan termasuk ta'awun. Apalagi kalau itu dengan iwat, dengan imbalan. Misalnya kita titip parkir motor, kemudian motor kita hilang, itu yang nanggung harus tukang parkir. Jadi adalah apa namanya dalam hukum Islam seperti itu. Jadi tidak boleh kita mengambil manfaat, dan ingat barang titipan itu sama sekali kita tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun. Ada orang nitip motor sama kita. Nitip motor namanya nitip, kalau pesannya nitip maka itu harus aman. Tapi kalau dia mengatakan saya titip silakan Anda boleh pakai, ya itu lain lagi. Maka kalau dia mengatakan boleh, ya boleh. Tapi kalau mengatakan saya titip motor saya ini, maka namanya titipan itu harus dijaga. Kalau saya pengen pakai, menghabiskan bensinnya. Sudah. Dia habisin bensinnya, pokoknya mau rusak terserah ya kan. Namanya titipan itu harus dijaga. Dan tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari barang titipan. Termasuk di dalamnya barang gadai. Jadi kalau titipan itu kan mimbabi ta'awun, tapi kalau gadai itu karena dia ada unsur dia timbal balik. Dia mengambil manfaat dari pinjaman, tapi dia yang meminjaminya harus ada gadai, yang harus ada jaminannya. Nah, gadai ini enggak boleh dimanfaatkan sedikit pun. Kalau dia mengambil manfaat maka itu riba. Itu namanya riba. Tapi babnya berikutnya adalah bab sufa'ah. As-sufa'ah itu kan artinya genap. Kalau secara bahasa ya. Apa artinya sufa'ah? Sufa'ah itu adalah seseorang itu mengambil haknya atau mengambil hak dari bagian dari sekutunya. Itu apa namanya? Dengan cara memindahkan kepadanya, baik itu dengan cara jual beli atau yang lainnya. Jadi sufa'ah itu adalah untuk barang yang belum dibagi. Contoh begini, ini sufa'ah itu tidak boleh diperjualbelikan sufa'ah ini sebelum kita menawarkan barang itu kepada yang paling dekat dengan kita. Misalnya begini, kita lagi satu rumah, kita ngontrak. Mahasiswa, ada orang 5 mahasiswa, ngontrak satu rumah. Di rumah itu ada 5 kamar misalnya. Memang ada 5 kamar di rumah itu dikontrak. Dengan sudah kesepakatan masing-masing begini. Nah kalau ini, kita katakan adalah apa? Kalau kamar itu sudah ditetapkan, bahwa ini kamar kamu, itu tidak ada sufa'ah namanya. Kenapa? Karena ini sudah jelas. Oh, ini kamar saya. Tapi kalau misalnya satu rumah yang belum dibagi, ini kamu sebelah mana, maka apa? Sebelum saya saya membatalkan, artinya kalau saya mencari orang lain, maka saya harus minta izin dulu kepada orang empat, di mana saya ini apa namanya, saya batalkan, kemudian saya pengen cari orang lain, maka kalau empat ini setuju ya sudah, nggak masalah. Tapi kalau misalnya tidak, berarti empat ini yang memiliki yang apa namanya satu rumah tersebut, artinya mereka yang empat ini yang nanggung. Maka ini namanya syufa'ah. Syufa'ah ini ya, jadi dia mengambil, ya istilahnya seorang itu mengambil, memberikan haknya bagian kepada sekutunya dari tangan orang lain dengan memindahkan kepada orang lain, baik itu dengan cara jual beli atau tidak. Dan syufa'ah ini itu hanya khusus pada barang yang belum dibagi. Jadi belum dibagi. Misalnya begini, ada juga tanah, misalnya saudara ini, dua bersaudara itu memiliki sebidang tanah. Tapi tanah ini belum dibagi. Tapi pemiliknya istilahnya yang memiliki itu dua orang. Dan itu belum dibagi. Maka apa? Kalau belum dibagi, ini namanya syufa'ah. Maka tidak boleh salah satu itu menjual ke orang lain. Ya kan, tanah yang belum dibagi ini nggak boleh dia jual kepada orang lain sampai itu sudah harus jelas dengan saudaranya. Jadi si A dan si B itu memiliki sebidang tanah dan belum dibagi. Maka ini namanya hak syufa'ah. Jadi si A kalau pengen menjual dia harus jual sama si B. Kalau B pengen jual dia harus menjual sama si A. Kalau misalnya si A tidak sanggup, baru kemudian dilempar ke orang lain. Ini namanya hak syufa'ah, karena dia paling berhak untuk membeli atau ya istilahnya mengambil bagian dari tanah yang belum dibagi dibagi tersebut, karena itu dia memiliki hak syufa'ah. Ini namanya syufa'ah. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW dari Jabir, qada Nabi SAW bisyufa'ah. Nabi SAW pernah menetapkan hukum syufa'ah fi kulli ma lam yuqassam, kepada semua apa saja yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hudud, kalau sudah ditetapkan batasan-batasannya, wa sarafatit turuq, dan sudah ada pembatas jalan, fala syufa'ah, maka itu tidak ada sama sekali syufa'ah. Jadi kalau misalnya kita ngontrak sebuah rumah, tiga orang ngontrak dan tiga kamar, masing-masing sudah sepakat si A di kamar ini, B kamar ini, C kamar ini, sudah mereka sudah setuju, maka itu tidak ada syufa'ah. Artinya apa? Kalau C pengen memindahkan apa istilahnya oper kontraknya kepada orang lain, maka itu boleh tanpa izin dengan si A dan si B. Kenapa? Karena ini barang, kita katakan kamar ini sudah disewa bertiga, sudah dikontrak oleh orang tiga, tapi apa? Dan itu sudah jelas, sudah dibagi. Tapi kalau belum dibagi, sama sekali belum dibagi, maka itu masih hak syufa'ah. Jadi si A dan si B, si C tidak boleh langsung menjual ke orang lain tanpa harus izin kepada si A dan si B. Paham gak istilah syufa'ah ini? Paham ya? Tapi itu mana dari syufa'ah. Kemudian bab yang selanjutnya, istilah al-waqaf. Waqaf. Waqaf itu artinya tahbisu al-asl wa tasbidu al-manafi. Ini mana waqaf? Waqaf itu artinya menahan yang asli, yang pokok, kemudian apa? Mengambil manfaat dari apa namanya? Membolehkan mengambil manfaat darinya. Dari tanah yang ditahan. Dan tentunya waqaf ini adalah termasuk amalan yang utama. Jadi waqaf ini termasuk amalan yang utama dan tentunya paling banyak mendapatkan manfaat. Waqaf itu bisa apa saja. Nah, misalnya perpustakaan dia waqafkan. Seperti misalnya Syekh Al-Albani mewaqafkan seluruh kitab-kitabnya itu diserahkan ke maktabah atau perpustakaan Jamiah Islamiyah Madinah. Padahal perpustakaannya itu kitabnya banyak sekali ya, itu diserahkan. Nah ini apa? Selama orang membaca buku-buku ini, waqaf, diwakafkan, dan itu wakaf ini tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh. Namanya wakaf itu adalah dia menahan, jadi menahan yang pokok, adapun mengambil manfaatnya itu boleh. Artinya kita membaca, kemudian kalau membaca sampai kemudian robek, itu bukan apa istilahnya sampai kemudian lusuh, karena sudah sering ya, namanya kertas kalau bolak-balik dibuka, dibuka sampai kemudian rusak, maka itu tidak ada masalah. Itu namanya wakaf. Dan ini termasuk kezolih apa kebaikan yang besar sekali. Dan ini termasuk sedekah jariyah, amalan yang akan terus menerus mengalir. Wakaf seperti tanah, saya wakafkan tanah untuk dibangun masjid. Nah, artinya apa? Ini namanya menahan tanah ini ditahan, diwakafkan, berarti tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh. Berarti itu hanya dia menahan yang pokok tanah ini. Adapun mengambil manfaat dari tanah itu, misalnya dibangun masjid di atasnya, kemudian dibangun sekolah di atasnya, madrasah, dibangun di atasnya apa namanya bangunan untuk anak yatim, panti asuhan dan seterusnya, maka ini adalah mengambil manfaat. Ini adalah apa? Dan ini tentunya adalah sedekah jariyah, karena wakaf ini adalah termasuk amalan yang paling mulia. Karena Nabi SAW bersabda di zaman Abu, apabila seorang hamba itu meninggal dunia, inqata amaluhu illa min salas, maka terputus amalnya kecuali tiga. Sedekah jariyah adalah sedekah jariyah, ini termasuk di dalamnya wakaf. Wakaf itu sedekah jariyah. Au ilmu muntafa'u bihi, itu ilmu yang mendatangkan manfaat. Au waladin sholeh yad'u lahu, atau anak sholeh yang mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, qala asaba Umar ardan bi Khaibar. Umar itu pernah dapat tanah dari Khaibar. Jadi tanah dari Khaibar, Khaibar karena ini tanah rampasan dari Khaibar, ghanimah. Dan beliau dapat bagian, karena semua mujahid, semua orang yang berperang ketika dia itu mesti dapat bagian dari ghanimah. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiru fiha. Maka Umar datang kepada Nabi SAW supaya minta izin kepada beliau. Faqala, Umar berkata, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaibar. Ya Rasulullah, saya kan dapat bagian di tanah Khaibar. Walam usib ma lam qattu huwa anfasu indi minhu. Dan kata Umar, tanah ini adalah termasuk yang paling bagus, yang paling besar harganya itu bagi saya. Artinya ini tanah Khaibar adalah tanah yang apa namanya memiliki yang paling berharga bagi saya. Qala, kemudian Nabi SAW berkata, insyita wahai Umar, jika kau mau, habas ta'aslah, kamu tahan tanah ini, artinya wakafkan tanah ini, watasodakta biha, dan engkau bersodako dengan tanah, manfaat dari tanah tersebut. Manfaat dari tanah tersebut, bersodako, akhirnya apa? Watasodaka biha Umar. Umar bersodako dengan hasil tanah. Jadi tanah Khaibar ini tanah yang subur, ditanami kurma, hasilnya banyak, hasilnya bagus. Maka apa? Begitu hasil panen, maka seluruh panen ini itu boleh di istilahnya diambil manfaat, diberikan kepada fuqara wal masakin. Jadi Umar itu adalah apa? Hanya menahan tanah ini. Tanah ini silakan digarap, ditanami tanaman, ditanami apa saja. Kurma kemudian ternyata menghasilkan, nah itu kurma ini dipakai untuk membiayai orang-orang fakir dan miskin. Itu di masa Umar, jadi orang-orang fuqara wal masakin itu diberikan dari hasil kurma, dari hasil tanah beliau di Khaibar. Dan itu namanya, jadi beliau bersedekah dengannya, dairanahu la yuba asluha, dengan syarat itu tidak boleh diperjualbelikan aslinya, tanah itu enggak boleh dijual. Kalau sudah diwakafkan, itu tidak boleh dijual. Wala yuras, dan tidak boleh diwariskan. Jadi anak-anak Umar bin Khattab itu tidak boleh mengambil sedikit pun dari tanah tersebut, karena itu adalah harta wakaf. Wala yuhab, dan tidak boleh dihibahkan. Dihibahkan. Fatasaddaqa biha fil fuqara, dan Umar bersedekah dengan hasil tanah wakafnya itu diberikan kepada orang-orang fuqara. Wafil kurba, artinya kerabat-kerabat dekat yang juga termasuk fakir. Wafil riqab, artinya hasilnya itu boleh diberikan untuk riqab. Riqab itu untuk membebaskan budak. Jadi hasil kurma itu dijual untuk kemudian membayar, membebaskan budak. Juga dari hasil tanah khaybar ini fi sabilillah, digunakan untuk fi sabilillah jihad, untuk mendanai. Padahal tanah khaybar itu bagi Umar itu termasuk tanah yang paling subur. Tanah yang paling subur dan tanah yang istilahnya ditanami apa saja itu mesti menghasilkan. Dan itu nilainya besar, bukan kecil. Maka apa itu dipakai dana itu untuk kemudian mendanai semua. Diberikan kepada orang fakir, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang apa namanya anak yatim, membebaskan budak, atau bahkan melunasi hutang. Ibnu Sabil, orang yang lewat kehabisan bekal, dia ingin pulang ke kampungnya, dia kehabisan bekal, maka dari dana itu dipakai untuk kemudian dari tanah, dari hasil wakaf ini diberikan. Wadoi, dan juga dipakai untuk melayani tamu-tamu. Ada tamu datang, dari hasil itu dipakai untuk dipakai misalnya kurma, ya sudah tinggal suguhkan kurma kepada tamu makan, karena kurma waktu itu masih makanan pokok. Kurma adalah termasuk makanan pokok. La junaha 'ala waliha ya'kula minha, artinya yang mewakafkan ini boleh dia makan dari apa, dari hasil. Misalnya Umar bin Khattab mewakafkan tanah khaybar untuk ditanami apa saja, hasilnya nanti untuk orang-orang fakir dan miskin. Maka apa? Umar ini boleh makan dari hasil itu dengan cara yang ma'ruf. Artinya uruf, berdasarkan urufnya. Jangan dia sudah ini hasil kurma ini diambil hanya separuh yang dia berikan, itu enggak boleh. Namanya wakaf itu diberikan semuanya. Adapun dia mengambil itu hanya secukupnya saja. Boleh dia makan, boleh dia mengambil itu hanya untuk secukupnya. Tidak boleh dia menguasai. Kenapa? Karena itu sudah wakaf. Namanya wakaf tidak dibolehkan. Wayut rimu sodikon, boleh dia ngasih makan temannya. Ngasih makan temannya sudah, silakan diambil, dikasih makan. Gairah mutamau milim malam. Tapi tidak boleh dia memiliki. Tidak boleh dia memiliki istilahnya hasil manfaat dari tanah wakaf itu, enggak boleh. Misalnya begini, seorang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid di atasnya. Ada yang bangun masjid di atasnya. Maka pas selama orang sholat di situ, maka yang mewakafkannya kan dapat pahala, tidak mengurangi sedikit pun. Dia tidak boleh apa? Tidak boleh, dia boleh ngasih apa? Sudah silakan manfaatkan. Ada teman yang mengisi pengajian, silakan diisi. Ada temannya mau kemudian saya pengen sholat, silakan diisi. Ya kan? Selama untuk kebaikan, silakan. Ya kan? Tapi tidak boleh dia memiliki masjid itu, enggak boleh. Jadi pemilik tanah ini, tanah wakaf ini enggak boleh memiliki. Ini masjid milik saya. Ada orang pengajian, enggak boleh kamu pengajian. Ini apa namanya, tanah saya, itu enggak boleh. Dan ini sering banyak terjadi, orang apa berdalih bahwa ini adalah tanah saya. Kalau itu sudah tanah wakaf, maka sama sekali tidak boleh dimiliki. Ya. Adapun dia manfaatkan, itu adalah boleh. Bolehlah menjual tanah wakaf atau memindahkan tanah wakaf, boleh. Tanah wakaf itu boleh dipindahkan kalau memang itu sudah tidak dipakai lagi. Misalnya ini masjid sudah tidak dipakai lagi. Tidak dipakai lagi, kemudian tanah ini dijual nanti kemudian dipindahkan untuk dibangun masjid lagi di atasnya. Di tempat yang ramai. Maka itu boleh. Tapi kalau misalnya sudah di pelosok bangun masjid, wah, enggak diurusi, jamaahnya tidak ada, maka apa ini boleh dipindahkan, dijual, kemudian dibelikan tanah di tempat keramaian untuk dibangun lagi masjid di atasnya. Baik, itu kemudian bab selanjutnya adalah al-hibah, al-atiyah, wal-wasiyah. Ada hibah, ada pemberian, atiyah, ada wasiyah. Apa bedanya tiga ini? Apa bedanya perbedaan tiga ini, hibah, atiyah dengan wasiat? Kalau hibah, al-hibah itu adalah at-tabarru bil mali fi halil hayah wasihah. Adalah apa namanya, harta yang dia apa namanya sumbangkan secara sukarela yaitu ketika dia masih hidup atau masih sehat, itu namanya hibah. Ketika orang itu masih sehat dan masih hidup, orang itu hidup dan dia masih sehat, dia mengatakan saya berikan tanah ini kepada lembaga ini, saya berikan tanah saya ini kepada si fulan, rumah saya ini, motor saya ini saya berikan kepada si fulan, mobil ini saya berikan kepada si fulan, atau buku ini saya berikan kepada si fulan. Dia masih hidup, itu namanya hibah, dan itu dalam kondisi sehat, itu namanya hibah. Hibah, paham ya? Taip. Ini sama-sama pemberian semua ya. Hibah, atiyah, wasiat itu semuanya pemberian. Cuma bedanya apa? Kalau hibah itu ketika orang itu masih hidup dan sehat. Kalau atiyah, atiyah itu adalah apa? Pemberian secara sukarela, itu ketika menjelang, ketika dia sakit parah atau menjelang kematiannya. Ketika dia sudah masa sakaratul maut, dia mengatakan tanah ini saya berikan kepada si fulan. Nah, sekian. Jadi ini adalah apa namanya, ketika dia, saya sudah memberikan motor saya ini kepada si fulan. Atau saya dulu pernah berjanji, karena sebagian anda ada seorang tabiin, seorang tabiin, apa namanya, dia tidak berani menikahkan putrinya. Kenapa? Karena dia sudah, dia berwasiat karena menjelang wafatnya, dia berwasiat bahwa saya sudah berpesan sama si fulan agar si fulan itu mau menikahi putri saya. Menikahi putri saya, dan belum, waktu itu belum ada jawaban. Waktu itu belum dia jawab, belum dijawab, sehingga apa? Itu masih terngiang-ngiang terus di kalangan tabi'in. Ini seorang ulama besar. Artinya apa? Dia tidak berani untuk kenapa? Karena ini sudah pernah dia tawarkan kepada muridnya, dan muridnya waktu itu adalah apa namanya, sudah istilahnya pergi karena tanpa pemberitahuan sama gurunya. Sama guru ini kemudian dia pergi, ternyata dia pergi karena orang tuanya lagi sakit ngurusi. Begitu dia datang, sudah dulu apa namanya, dia datang mengatakan, ya Syekh, dulu kan kamu pernah menawari putri kamu dengan saya, gimana? Ya sudah, kamu menikah dengan putrinya. Nah, dinikahkan dia. Dan apa kata, karena dia berwasiat sebelum dia akan, waktu itu sakit parah, dia mengatakan, saya khawatir kalau saya ini termasuk orang munafik. Maka saya itu namanya, ini kita katakan itu kalau wasiat, karena ini masuk dalam kategori wasiat. Tapi kalau hibah itu kaitannya dengan barang. Jadi atiyah kaitannya dengan barang. Jadi memberikan barang itu ketika menjelang wafatnya. Tapi kalau wasiat, wasiat itu adalah harta yang diberikan secara sukarela setelah wafatnya. Kalau setelah wafat itu namanya wasiat. Jadi itu baru bisa ditunaikan wasiat itu kalau sudah meninggal dunia. Saya kira perbedaannya bisa ya. Hibah itu ketika masih sehat, kalau atiyah itu ketika menjelang wafatnya, artinya masih sakaratul maut. Tapi kalau sudah wafat namanya apa? Wasiat. Tapi ini semuanya adalah apa? Masuk dalam kategori al-ihsan wal bir. Masuk dalam kategori berbuat baik. Adapun atiyah dan wasiat, atiyah dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau atiyah dengan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Walaupun ini ada khilaf, karena sepertiga itu termasuk banyak. Termasuk banyak. Sa'd bin Abi Waqqas ini berwasiat, ya Rasulullah, gimana kalau saya wasiatkan apa namanya seluruh harta benda saya, jangan. Bagaimana kalau separuh, jangan. Bagaimana kalau sepertiga, sepertiga itu sudah banyak. Kenapa? Karena Sa'd bin Abi Waqqas ketika dia berwasiat sepertiga saja, ya kan? Artinya apa? Sepertiga saja ditinggalkan untuk anak istrinya, untuk keluarganya, itu tidak akan habis. Artinya saking banyaknya harta bendanya. Itu Sa'd bin Abi Waqqas dia berwasiat seperti itu. Ini wasiat. Nah, jadi kalau wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena Nabi SAW mengatakan wasulusu kasir. Sepertiga itu sudah banyak sekali. Kenapa? Kalau sepertiga dari harta bendanya itu sudah banyak sekali kalau dia. Kenapa? Karena dalam hadis, kamu meninggalkan keluargamu dalam kondisi kaya, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan keluargamu dalam kondisi mereka apa? Papa miskin sampai mengemis kepada orang lain. Maka berwasiat itu hanya maksimal itu adalah 1/3. Tapi kalau hibah itu enggak ada batas. Kalau hibah ketika dia masih sehat, ya enggak ada batas, ya kan? Tidak dia boleh memberikan sebanyak apapun yang dia miliki. Tapi kalau atiyah dengan wasiat, kan ini menjelang wafat, dan setelah wafatnya maka itu dibatasi hanya maksimal 1/3. Karena tentunya dia harus berbuat adil kepada anak-anaknya. Tapi itu istilah. Kemudian beda kalau orang tua yang ingat hibah, pemberian dan hibah itu tidak boleh lagi ditarik. Tidak boleh dia menarik. Artinya tidak boleh dia menarik kembali pemberian yang sudah diberikan, enggak boleh. Misalnya saya ketika dia masih sehat, itu namanya apa? Hibah, ya kan? Dia menghibahkan buku sama si fulan, si A. Kemudian satu hari dia mengatakan, ini buku saya ini saya tarik lagi, saya tidak mau ngasih buku. Itu enggak boleh. Itu tidak boleh. Atau misalnya dia pernah ngasih motor ke orang lain, motornya dia kasih ke orang lain, ditarik kembali maka itu enggak boleh. Ngasih mobil kemudian ditarik lagi mobil ini maka itu tidak boleh secara hukum syarat. Oh, barang yang sudah diberikan, yang sudah dihibahkan, diberikan, maka itu tidak boleh lagi diambil. Tidak boleh lagi ditarik kecuali pemberian orang tua kepada anak, maka orang tua boleh menarik kembali barang. Itu boleh. Misalnya orang tuanya pernah ngasih tanah kepada anaknya si A, maka apa? Suatu hari orang tuanya menarik kembali pemberian itu boleh. Karena ini dikecualikan, yang boleh menarik pemberian itu adalah hanya orang tua kepada anak. Selain itu nggak boleh. Selain itu tidak boleh. Siapapun itu tidak boleh membatalkan pemberian itu, nggak boleh. Kecuali yang boleh membatalkan pemberian itu hanya orang tua kepada anaknya. Paham ya? Berdasarkan hadis, kita katakan di poin 445 kalau di sini. Walid A ayatamallaka mimani waladi. Orang tua itu boleh memiliki dari harta anaknya, masa sekehendak dia. Orang tua itu kalau ngambil harta ke anaknya, pemberian yang sudah diberikan ditarik lagi boleh. Dia pernah ngasih rumah, ditarik lagi rumah itu, mobil kasih mobil, ditarik lagi mobil itu, motor ditarik, dikasih ATM, ATM-nya juga ditarik, boleh. Orang tua itu boleh, ya kan? Tapi selain dari orang tua, maka itu tidak dibolehkan. Malam ya durrah, selama itu tidak mendatangkan madarat kepada anaknya. Kalau mendatangkan madarat kepada anaknya, maka orang tua ini namanya zalim. Ya kan? Misalnya dikasih rumah, orang tuanya narik kembali rumah itu, anaknya kemudian tidur di jalanan, tidak punya tempat tinggal, apa menzalimi anak istrinya dibiarkan, sudah terserah, itu namanya zalim. Maka orang tua ini termasuk orang tua yang kita katakan boleh dia menarik, tapi kalau itu membahayakan, memberikan mudharat kepada anaknya sendiri, maka itu adalah termasuk yang diharamkan. Dan boleh orang tua itu memberikan kepada anak yang lain, memindahkan pemberian itu kepada orang lain, boleh. Kepada anak yang lain. Ini kita katakan adalah apa? Kenapa? Karena anta wa malika liyabika. Karena engkau dan hartamu itu adalah milik bapak. Termasuk di dalamnya orang tua itu berhak untuk semuanya. Termasuk membatalkan jual beli, membatalkan orang tua kalau mengatakan mobil itu jangan dibeli, maka seorang anak tidak boleh mengatakan apa, saya mau beli mobil itu, gak boleh. Ya kan? Ngeyel sama ibunya, bapaknya. Bapaknya mengatakan jangan beli mobil itu, maka anak ini harus taat sama orang tua, tidak boleh dia membeli, walaupun anak itu kepingin beli mobil itu. Termasuk di dalamnya orang tua mengatakan ceraikan anakmu, istrimu. Ceraikan istrimu, maka seorang anak laki-laki itu harus taat sama bapaknya. harus taat sama bapaknya. Maka seorang istri itu punya kewajiban harus lebih menghormati orang tua suaminya ketimbang orang tuanya sendiri. Itu adalah keharusan. Artinya lebih besar ketaatan sama mertua dari istri. Artinya istri itu taat sama mertuanya itu jauh lebih besar daripada ketaatan sama yang lainnya. Sama yang lainnya tidak boleh. Dia hanya, seorang istri itu hanya punya taat sama dua. Taat sama suami dan taat sama orang tuanya. Orang tua suami. Kalau kenapa? Karena orang tua suami ini itu masih punya hak besar. Kalau dia mengatakan ceraikan, maka ceraikan. Sebagaimana misalnya apa? Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan ketika mengunjungi siapa? Nabi Ismail, ya kan? Apa kata diceritakan gimana Nabi Ismail istrinya menjadi mengeluh, berkeluh kesah dengan hidupnya dia bersama dengan Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya sudah, pesan saja sama Ismail, kalau dia datang, katakan apa? Ganti palang pintunya. Ganti palang pintunya. Kemudian Ismail datang, Nabi Ismail datang alaihissalam, kemudian apa? Kemudian begitu dia dapat wasiat dari pesan dari bapaknya, langsung dia ceraikan istrinya. Langsung dia ceraikan istrinya. Kemudian juga yang kedua, ketika Nabi Ibrahim datang lagi yang kedua, kemudian apa namanya, istrinya Nabi Ismail kemudian istilahnya apa namanya, hidupnya dia ceritakan tidak ada keluh kesah sama sekali. Yang dia ceritakan itu adalah kebaikan-kebaikan bersama suaminya. Maka apa kata Nabi Ibrahim, kokohkan palang pintunya. Artinya apa? Nabi Ismail mendapatkan bahwa dia menikah dan lahirlah keturunan dari istri yang kedua dari Nabi Ismail ini. Itu adalah apa? Keturunan yang soleh sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah apa? Menunjukkan bahwa orang tua itu adalah engkau dan hartamu itu adalah milik orang tuamu. Maka ini termasuk dosa yang paling besar dari seorang anak, itu kalau sampai menelantarkan orang tua. Jadi ada ilustrasi gambaran begini. Ilustrasi ya, ada seorang keluarga. Anaknya itu, jadi ini orang tuanya itu kan dikasih di kamar belakang. Nah, ini tersebar di YouTube, di video, di Facebook, di mana. Jadi itu untuk menunjukkan gambaran taatnya sama orang tua. Jadi apa? Orang tuanya itu, bapaknya itu ditaruh di kamar belakang. Sempit ruangannya, lagi sakit. Anaknya itu lagi gambar. Anaknya itu menggambar dirinya dalam sebuah kamar yang besar. Ya kan? Kemudian ditanya, ini siapa? Ini saya. Lah ini kamar siapa? Ini kamar saya. Terus ada dia gambar kamar kecil. Ini siapa orangnya? Ini bapak saya. Bapaknya, dia bicara di depan bapaknya. Ini bapak saya. Lo kok taruh di belakang, di kamar yang sempit? Iya. Kenapa? Karena bapak saya ini juga meletakkan bapaknya di kamar yang sempit. Seorang anak. Seorang anak, dia akan apa? Kenapa? Karena ini akan apa? Orang anak itu kita katakan dia akan meniru sifat dari orang tuanya. Maka apa namanya, kita katakan juga banyak di bagaimana perilaku anak itu terhadap mengikuti orang tuanya itu dalam hitungan menit itu kan. Jadi untuk pendidikan karakter. Maka apa namanya, kita katakan anak ini akan mengikuti. Demikian juga apa namanya, orang tua harus betul-betul dia sadar bahwa ketika dia apa namanya, banyak sebenarnya harus apa namanya, istri, anak, orang tua itu saling adalah tiga hubungan yang saling berhubungan sama sekali. Jadi mana yang wajib, seorang istri kewajibannya apa, dan anaknya itu kewajibannya apa, orang tua punya kewajibannya apa. Ya Allah Ta'ala malam. Kita lanjutkan untuk kitabul mawaris, warisan. Tapi akan saya ringkaskan aja dari warisan ini yang apa namanya, Baik, bisa dilihat di nomor 482 dulu, di 482 atau di 481. Di 481 kalau di sini ya, di buku. Hah? Ada. Enggak, di iya mawaris tapi dilihat di poin 481. Kalau mewariskan di nomor 449 ya. Iya. Hah? Yang di bahasa Indonesia ini nomor berapa? Hah? 484. Enggak, yang di 481 dilihat. Iya. Nah, saya hanya ingin bahwa harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu urutannya itu ada 5. Yang harus dilakukan oleh orang yang hidup berkaitan dengan harta si mayit itu ada 5 urutan. Urutan yang pertama yang harus dikeluarkan dari harta si mayit, yang pertama itu adalah mu'mut tajhiz, artinya biaya penyelenggaraan jenazahnya. Biaya penyelenggaraan jenazah itu harus diambilkan dari harta si mayit. Ini harus. Jadi keharusan. Kalau pun orang lain yang nanggung, itu hanya dihitung sedekah. Kewajiban yang harus dikeluarkan dari si mayit itu dari hartanya sendiri. Kalau orang lain itu boleh sedekah. Yang kedua, kalau masih ada sisa dari harta si mayit setelah biaya penyelenggaraan jenazahnya, mulai dari sakit sampai dia penguburan, biaya rumah sakit, biaya semua itu harus diambilkan dari harta si mayit. Kalau masih ada sisa, baru ad-duyun al-mawthiqah wal-mursalah. Yang kedua, harus hutang kepada Allah. Melunasi hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah seperti apa? Zakat, kafarah, kemudian nazar. Itu termasuk hutang-hutang kepada Allah yang harus ditunaikan. Kalau masih ada sisa dari harta setelah melunasi hutang kepada Allah, yang ketiga baru hutang kepada manusia. Baru dia lunasi hutang kepada manusia itu diambilkan dari harta si mayit. Kalau masih ada sisa, baru yang berikutnya apa? Wasiat. Baru yang wasiat. Wasiat itu maksimal berapa tadi? Sepertiga. Kalau wasiat masih ada sisa, setelah wasiat masih ada sisa, baru yang keempat yaitu warisan. Ini urutan ya, urutan lima, urutan yang berkaitan dengan harta si mayit. Kalau disebutkan di sini ada 4, karena hutang itu dihitung 1, tapi saya bagi 2. Ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada manusia. Tapi yang 482 itu asbabul irth, sebab-sebab warisan itu ada 3. Sebab warisan itu ada 3. Yang pertama adalah nasab, garis keturunan. Kalau nasab itu berarti mulai dari yang atas sampai yang bawah, yang ke samping. Kalau yang atas seperti misalnya kakek, bapak, itu namanya waib ala dan seterusnya lah, ya kan? Kemudian yang kedua, anak cucu ke bawah. Itu yang nasab. Kemudian saudara kandung, saudara sebapak atau saudara seibu. Atau saudara sepersusuan. Itu namanya yang ke samping. Itu namanya ke samping. Itu sebab dari pewarisan namanya nasab. Nasab itu tadi kita katakan garis ke atas, garis ke bawah, maupun garis ke samping. Yang kedua, sebab warisan yang kedua adalah nikah sahih. Adalah pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah. Kalau nikah mut'ah, maka tidak ada warisan. Nikah yang haram, itu tidak ada warisan. Poliandri, tidak ada warisan. Kenapa? Karena nikahnya bukan nikah yang sah. Poliandri itu termasuk nikah sah atau tidak? Hah? Tidak. Seorang wanita memiliki suami lebih dari satu. Ya kan? Itu tidak sah pernikahan. Misalnya nikah kawin kontrak. Ya, kawin kontrak juga tidak sah pernikahan. Kalau dia misalnya ada enggak warisan? Tidak ada warisan. Kenapa? Karena yang pernikahan itu bukan nikah yang sah. Jadi nikah yang batil. Nikah yang batil, kawin kontrak, sebagaimana nikah mut'ah, ya kan? Itu kawin kontrak, nikah tahlil, nikah sigah, itu termasuk nikah-nikah yang muharram. Nanti akan ada bab tersendiri di pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah al-wala. Sebab yang mendapatkan warisan adalah al-wala. Al-wala itu artinya yang membebaskan budak. Yang membebaskan budak. Jadi yang membebaskan budak itu mendapatkan warisan dari budak yang pernah dia bebaskan. Itu kalau tidak ada penghalang ya. Tapi kalau ada penghalang maka tidak dapat. Tapi itu sebab warisan cuma ada tiga. Ada nasab, ada pernikahan yang sah, ada al-wala. Adapun penghalang dari pernikahan warisan, penghalang dari warisan itu ada tiga. Yang menghalangi warisan itu ada tiga. Yang pertama adalah al-qatl. Membunuh ahli waris. Membunuh. Misalnya seorang anak membunuh bapaknya. Anak membunuh bapak, maka anak ini sama sekali tidak dapat warisan. Sama sekali tidak dapat warisan. Adik membunuh kakaknya, itu enggak dapat warisan dari kakaknya. Itu tidak sama sekali. Kakak membunuh adiknya, maka kakak ini tidak dapat warisan dari adiknya. Itu sama sekali tidak dapat. Kenapa? Karena pembunuhan. Pembunuhan itu termasuk yang menghalangi seorang itu mendapatkan warisan. Sebab penghalang yang kedua tidak mendapatkan warisan adalah rikku, perbudakan. Jadi budak itu sudah tidak dapat. Budak itu tidak dapat warisan dari orang yang merdeka itu enggak dapat. Seperti misalnya apa? Kan Barirah itu kan jadi merdeka, dimerdekakan oleh Aisyah. Sementara Barirah suaminya, anak-anaknya itu masih budak. Suami dan anak-anaknya masih budak, itu Barirah. Dibebaskan oleh Aisyah. Sampai kemudian suaminya mengatakan, anaknya mengatakan, kami tidak ridho. Kami tidak ridho. Kalaupun misalnya Barirah dibebaskan, tapi itu menjadi milik kami. Itu menjadi milik kami. Itu keluarganya mengatakan. Apa kata Nabi SAW? Al-wala'u liman a'ta. Bahwa apa? Budak itu siapa yang membebaskan? Kalau membebaskan, membebaskan itu miliknya yang membebaskan. Budak itu milik yang membebaskan. Bukan lagi milik dari suaminya. Bukan lagi milik dari keluarganya. Kenapa? Karena dia sudah dibebaskan dari perbudakan. Budak itu sendiri tidak termasuk menghalangi seorang itu mendapatkan warisan. Kemudian penghalang yang ketiga adalah ikhtilaf ad-din. Artinya berbeda agama. Orang tua dengan anak beda agama, yaitu tidak dapat warisan. Anaknya tidak dapat warisan dari bapaknya, bapak tidak dapat warisan dari anaknya. Kalau apa? Kalau beda agama. Anaknya muslim, bapaknya nasrani, anak. Maka apa? Anak ini tidak mendapatkan warisan dari bapaknya dari nasrani, dan bapaknya pun juga tidak mendapatkan warisan dari anaknya yang muslim. Itu gak dapat sama sekali. Kenapa? Karena sudah beda agama. Tapi itu kemudian yang berikutnya adalah apa? Ini yang paling sebenarnya yang harus kita pelajari, karena apa yang dimaksud dengan warisan? Warisan itu adalah al-ilmu bikismati tarika min mustahiqiha. Adalah apa? Pengetahuan tentang pembagian harta yang ditinggalkan oleh si mayit kepada yang berhak menerimanya. Ini adalah ilmu al-mawaris. Adapun dalil pensyariatan mewaris itu dalam ini yang paling lengkap, ayat-ayat yang paling lengkap berkaitan dengan warisan itu adalah artinya Al-Qur'an yang paling lengkap berbicara tentang yang paling detail Al-Qur'an berbicara itu hanya dalam hukum waris. Itu dalam hukum waris itu paling detail. Jadi Islam itu bicaranya detail, Al-Qur'an itu bicara detail adalah dalam warisan. Tapi ini dalil dari Al-Qur'an. Nah, nanti yang paling banyak yang harus kita pelajari, karena dinamakan ada ashabul furud. Istilah ashabul furud. Ashabul furud adalah apa? Orang yang ada al-furud, al-furud. Nanti ada ashabul furud. Al-furud itu adalah bagian-bagian yang sudah ditetapkan di dalam hukum Islam. Di dalam Islam itu tentang bagian-bagian yang sudah ditetapkan di dalam Islam dalam warisan. Bagian-bagian yang ditetapkan dalam Islam itu cuma ada berapa? Yang pertama adalah setengah, separuh. Ini bagian-bagian yang sudah ditetapkan di dalam syarat Islam berkaitan dengan warisan. Yang pertama adalah separuh, yang kedua 2/3, yang ketiga 1/3, yang keempat 1/4, yang kelima 1/8, yang keenam 1/6. Jadi ada berapa bagian? Ada 6. Yang pertama setengah, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Itu namanya apa? Al-furud. Al-furudul muqaddar. Artinya bagian-bagian yang sudah ditetapkan, nah, apa namanya, bagiannya di dalam hukum waris. Itu namanya sudah. Kalau ashabul furud, orang yang mendapatkan bagian-bagian itu, yang mendapatkan setengah, yang mendapatkan 2/3, yang mendapatkan 1/3, 1/6, 1/4, 1/8. Nah, ini yang antum harus hafal, karena ini modelnya hafalan. Yang dapat setengah itu ada berapa, yang dapat 2/3 itu siapa, yang dapat 1/3 itu siapa, 1/6 itu siapa, 1/8 itu siapa. Itu kan sudah ada ketetapan-ketetapannya. Di sini tidak disebutkan detailnya, tidak disebutkan detailnya di sini, di buku ini. Jadi hanya menunjukkan apa, oh ini bagian-bagian yang apa namanya, atau nanti mestinya apa namanya, apa nanti saya buatkan sebenarnya apa ya, skema ya, atau mapping map gitu ya kan. Ada mapping untuk kemudian jadi yang dapat warisan siapa, yang menghalangi setengah itu siapa. Ini sebenarnya pembahasan tersendiri kaitannya, kan ini kalau warisan itu 1 jam nggak bisa gitu. Warisan kalau 1 jam selesai nggak apa-apa, secara umum aja, hanya istilah-istilah saja, tapi detailnya kan harus ada, apa namanya, termasuk perhitungannya berapa. Kalau itu matematika ya, matematika insya Allah KPK dengan ya, kelipatan perkalian yang paling kecil. Jadi yang setengah, yang dapat setengah, dapat 1/3. Contoh begini, yang sama sekali tidak terhalangi, yang sama sekali tidak terhalangi mendapat warisan, artinya yang sama sekali tidak pernah bisa menghalangi dapat warisan itu adalah anak laki-laki dalam kondisi apapun, kecuali tadi apa? Kecuali tadi apa? Pembunuhan dan beda agama atau jadi budak, ya kan? Karena ini penghalang. Tapi selain daripada itu, anak laki-laki sama sekali tidak pernah terhalangi untuk mendapatkan warisan itu anak laki-laki. Itu sama sekali. Bahkan dia apa? Dia bisa mendapatkan bagian dan juga bisa mendapatkan nasabah. Tadi al-furud itu bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Ashabul furud orang yang berhak menerima bagian-bagian itu. Kemudian ada asobah. Asobah itu artinya dia mendapatkan harta jika masih ada sisa dari itu. Nah, dia mendapatkan sisa dari itu namanya asobah. Tapi wallahu ta'ala alam, saya mungkin ada pertanyaan dulu karena ini masalah yang apa, agak panjang semuanya pembicaraan. Allah ta'ala. Mohon penjelasannya tentang sabda Nabi bahwa sini tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dalam hadis dari Nabi SAW, la wasiat ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Artinya apa? Ahli waris itu sama sekali tidak berhak mendapatkan wasiat. Ahli waris sama sekali tidak berhak mendapatkan wasiat, itu nggak boleh. Wasiat itu hanya diberikan kepada selain dari ahli warisnya. Berwasiat itu, kalau antum berwasiat, itu hanya dibolehkan berwasiat itu kepada apa? Selain dari ahli waris. Tapi perbedaan kemarin sudah ada perbedaan antara hibah, apa tadi, hibah atiyah dengan wasiat. Kalau hibah dengan wasiat, hibah dengan atiyah itu boleh diberikan kepada ahli waris. Boleh diberikan kepada ahli waris. Hibah itu boleh diberikan kepada ahli waris. Atiyah itu juga boleh diberikan kepada ahli waris. Tapi wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Itu enggak boleh. Misalnya saya berwasiat, tanah saya ini saya berikan kepada anak saya yang bernama si Fulan, anak kandungnya, enggak boleh, haram hukumnya. Dan wasiat ini secara otomatis menjadi batal. Secara otomatis adalah batal. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la wasiat liwaris. Itu makna dari hadis itu. Malah sama sekali ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Wasiat itu hanya diberikan kepada orang lain. Allah. Yang hibah sama atiyah itu beda agama boleh? Hibah sama atiyah. Kalau hibah dengan atiyah boleh, beda agama boleh. Kan? Pemberian itu boleh. Misalnya bapaknya memberikan kepada anaknya yang muslim, beda agama, boleh, gak ada masalah. Itu boleh, dan itu halal. Anak memberikan kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya Nasrani, beda agama, boleh. Itu adalah apa? Atiyah dengan hibah boleh. Tapi kalau wasiat, sama sekali gak boleh. Sama sekali gak boleh. Kenapa? Kalau yang kita, lo orang tuanya kan bukan termasuk ahli waris. Kalau dalam hukum Islam, iya kan? Itu juga gak boleh, karena itu kaitannya dengan masih ada hubungan nasab. Jadi nasab itu tidak akan dihapuskan, cuma tidak dapat warisan. Dan juga kalau warisan saja gak dapat, maka wasiat pun juga tidak dapat. Allah Ta'ala. Kalau seandainya ada yang sudah menghibahkan tanahnya untuk dibawa masjid, tapi kemudian dia misalnya menanami tumbuhan di situ, misalnya yang mendatangkan buah, misalnya seperti pisang, seperti itu. Lalu kalau ada orang yang mengambilnya, apakah itu harus diizinkan ke dia atau sepersetujuan dia atau bagaimana, karena itu ditanam kembali. Baik, kalau hibah kalau misalnya itu pemberian tanah, namanya pemberian itu kan sudah diberikan mutlak kepada yang diberi. Ya kan? Misalnya ketika dia wakaf. Tadi bilang hibah. Wakaf itu diberikan, itu boleh. Misalnya apa namanya? Wakaf ini itu nanti izinnya ke siapa? Kita katakan izinnya boleh kepada apa? Pewakif, artinya pemilik tanah, dan boleh kepada yang mengurusi tanah itu. Karena ada dua, ya. Karena kita katakan Umar itu kan menghibahkan tanahnya di Khaibar. Tapi yang mengurusi tanahnya bukan dia. Bukan Umar bin Khattab. Yang mengurusi tanahnya artinya yang orang-orang fakir dan miskin yang menggarap. Yang menggarap. Artinya apa namanya, ada yang menggarap tanah itu. Dia mendapatkan upah dari situ. Dari hasil itu dia mendapatkan upah. Dan sisanya itu adalah dihitung sedekah. Sodako diberikan kepada fakir miskin, kepada orang disabilillah, orang yang tamu. Dan dia boleh, kita katakan dibolehkan. Dia makan dari hasil itu, boleh dia memberikan kepada orang lain. Itu boleh, tanpa izin. Tanpa izin. Kalau orang lain misalnya bukan yang menanam, kalau orang lain yang menanam harus minta izin. Saya minta izinnya kepada dua, yang menanam dan atau kepada pemilik. Kalau pemilih mengatakan sudah diambil aja secukupnya, ya sudah mengambil, itu sudah boleh dari hasil. Allah Ta'ala. Tadi ada kenyataan kamu dan akamu ada pilih kalau misalnya ada kasus seorang anak di wisata, tapi di usia misalnya sudah mungkin lulus SMP gitu, sampai dia kemudian kuliah dan kerja, itu orang tuanya nggak baik sama sekali, benar-benar ditinggal, itu bagaimana? Ya tetap anak itu adalah milik orang tuanya, bukan milik yang ngasih, yang membiayai. Sekarang antum dibiayai oleh orang lain. Apakah kamu dimiliki oleh orang itu? Enggak. Yang miliki tetap orang tua. Kamu dan hartamu adalah milik orang tua. Kenapa? Karena orang lain itu sama sekali, kita katakan dia tidak dapat warisan sama sekali dari anaknya. Walaupun dia yang membiayai. Walaupun anaknya dibiayai dari sekolah SMP sampai perguruan tinggi, lulus, bekerja, bisa dapat penghasilan, anak ini tidak boleh mewariskan kepada bapak yang membiayai dia, enggak boleh. Tetap warisan itu milik siapa? Orang tuanya. Kembali ke orang tuanya, bukan ke yang membiayai dia sekolah. Dan ini kekeliruan besar kalau yang misalnya yang membiayai itu hanya dapat hibah atau watiah. Cuma dapat itu. Adapun warisan, warisan atau wasiat boleh kepada bapak angkat, itu boleh. Artinya yang membiayai dia, itu boleh wasiat, hibah, atiyah dan wasiat. Tapi kalau warisan sama sekali tidak berhak mendapatkan. Jadi apa? Tetap harta dan itu akan kembali kepada orang tua. Jadi tidak boleh seorang anak itu mengatakan apa namanya, mengatakan ini kan yang membiayai saya dari si fulan adalah si A, bapaknya itu namanya si B. Nah, itu gak boleh dia mengatakan, oh ini si A, ini semua harta saya milik si B, si A, gak boleh. Jadi tetap hartanya adalah milik orang tuanya. Wallahu ta'ala. Tep, saya kira itu karena waktu. Kalau tadi yang katanya untuk pinjam-pinjam itu tidak boleh mengambil keuntungan, terus kalau utang parkir itu gimana, Ustaz? Boleh. Nah, ini tuh maksudnya apa, nitip maksudnya tadi itu? Wadiah maksudnya? Wadiah, nitip barang itu parkir gitu. Itu boleh mengambil keuntungan dari situ. Nah, tadi kita katakan kalau itu kan masuk dalam kategori ijarah. Nanti kemarin masuk dalam kategori ijarah, yaitu apa namanya, upah. Masuk dalam upah. Kalau dalam wadiah itu adalah titipan, namanya dititip, yaitu harus aman, itu aja. Maka saya tadi itu sebutkan, kalau misalnya parkir motor, kalau motornya hilang, maka yang nanggung siapa? Tukang parkirnya, iya kan? Kenapa? Karena dia yang telah menghilangkan. Dia telah menghilangkan motornya. Jadi kita katakan adalah apa ya? Karena dia sudah yang menanggung semua. Apalagi kita sudah bayar parkir. Akad nggak ada akad harus begitu. Itu ya. Maka jangan mau parkir. Harus ya, tentunya kita katakan adalah apa? Itu secara hukum Islam bahwa kalau dititipi itu harus nanggung semua. Jadi kita nitip helm saya hilang, maka apa? Helmnya ini harus diganti oleh yang kita titipkan. Jadi kalau saya membelakan itu kita sebagai sewa tempat, tidak bisa juga saja. Tayo Allah Taala, saya kira itu waktunya. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.